الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. Ya, setelah penulis yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala membahas tentang kaidah yang kedua, ya ini adalah kaidah yang kedua, yaitu al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Kemudian setelah membahas bahwa sebuah ayat bisa jadi memiliki lafaz yang umum, kemudian memiliki sebabun nuzul, ya sebab turunnya ayat tersebut yang khusus, maka terjadi pertentangan antara umum dan khusus, maka kaidah ini mengatakan kepada kita, ya dahulukan yang umum, dahulukan lafaz yang umum tersebut. Kemudian dicontohkan dengan ya masalah zihar. Ayatnya mengandung lafaz yang umum, walladzina, mencakup seluruh orang yang menzihar istrinya. Sedangkan ayat ini memiliki sababun nuzul, yaitu Aus ibn Shamit, seorang sahabat yang menzihar istrinya, Khawlah bintu Tha'labah. Maka kita katakan kemarin, kita dahulukan lafaz yang umum, ya berarti seluruh orang-orang yang menzihar istrinya berlaku hukum ini. Kalau dia mau kembali lagi, maka wajib baginya untuk membayar kafarah zihar. Ya, dan kafarah zihar, bebaskan budak atau ya puasa 2 bulan berturut-turut, syahroin mutatabi'ain. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu, maka memberikan makan 60 orang miskin. Taib. Dan kita katakan kemarin bahwa kasus yang dicakup di sababun nuzul, kasus yang disebutkan di sababun nuzul, kita dengan yakin mengatakan itu masuk dalam kandungan ayat. Tapi kasus yang tidak ada, tidak disebutkan di sababun nuzul, tetapi masih masuk dalam keumuman lafaz ayat tersebut, maka juga masuk dalam kandungan ayat, tetapi secara dhanni. Kalau yang disebutkan di sababun nuzul, masuk secara qat'i. Kita tahu bahwa dia masuk dalam kandungan ayat secara qat'i. Tapi yang tidak disebutkan di sababun nuzul, tapi masih termasuk dalam keumuman lafaz, kita katakan dia masuk dalam kandungan ayat, tetapi secara dhanni. Bisa jadi, ternyata nanti ada dalil yang mengkhususkan, ada dalil yang mentakid, memberikan keterangan tambahan, catatan tambahan, sehingga hal-hal tersebut enggak jadi masuk. Makanya kita katakan dhanni. Baik. Kemudian, penulis hendak menjelaskan penerapan lebih lanjut tentang kaidah ini, di mana beliau kemudian berkata, menukil perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innahu imma khairun tu'maru bihi wa imma syarrun tunha anhu. Ketika engkau mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, maka fokuskanlah pendengaranmu, fa'innahu khairun tu'maru bihi, karena bisa jadi itu adalah kebaikan yang engkau diperintahkan untuk melakukannya, atau keburukan yang engkau dilarang untuk ya melakukannya. Famata marra bika khabarun 'anillahi wa 'amma yastahiqquhu minal kamal wa ma yatanazzahu 'anhu minan naqs fa'athbit jami'a dzalikal ma'na al kamil alladhi athbathahu li nafsi wa nazzihu an kulli ma nazzaha nafsahu anhu. Ya, setiap engkau membaca atau mendengar sebuah kabar tentang Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat ataupun hadis, kabar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, wa amma yastahiqquhu minal kamal, dan ketika engkau mendengarkan sebuah kabar, ayat atau hadis, tentang ya, kesempurnaan yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yatanazzahu anhu minan naqs, dan tentang ya kelemahan dan juga kecacatan yang itu tidak mungkin dimiliki, tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kalau kita baca ayat kursi, la sinatu wa la naum, ya, tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Ini berarti apa? Tentang kecacatan, kecacatan, kelemahan yang itu tidak mungkin, yang itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kita membaca atau mendengar kabar yang berisi tentang hal-hal ini, fa'athbit jami'a dzalikal ma'nal kamila alladzi athbathahu li nafsi. Maka tetapkanlah seluruh makna yang sempurna yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya untuk Allah tersebut. Wa nazzihu an kulli ma nazzahahu an kulli ma nazzaha nafsahu anhu. Dan nafikanlah Allah dari seluruh apa yang Allah nafikan ya di ayat atau di hadis. Ya, jadi ketika misalnya ya kita membaca bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-alim atau al-khabir, ya, wallahu bima ta'maluna khabir, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentang apa yang engkau lakukan, ya, maka ini adalah kesempurnaan, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menetapkan bahwa seluruh apa yang kita lakukan, ini berarti umum ya, lafadznya umum, berarti seluruh yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penerapan penerapan kaidah ini ke akidah. Ini penerapan kaidah ini ke bagaimana kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya. Jadi penerapan kaidah ini tidak hanya dalam tidak hanya pada masalah fikih, tapi yang lebih penting lagi pada masalah akidah, dan yang lebih penting lagi adalah masalah akidah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi seperti misalnya surat Al-Mujadalah, ya, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan perkataan takjub, ya, Allah Subhanahu wa taala mendengar keluh kesahnya sahabiah yang berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ruangan sebelah, sementara ana di sini tidak bisa mendengar secara jelas. Ini adalah bentuk, ya, surah Al-Mujadalah itu sendiri itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi ya, jangan kemudian kita batasi sifat pendengaran Allah, kesempurnaan sifat pendengaran Allah hanya pada kasus tersebut. Tapi kita harus ya maknai secara umum, ya, bahwa Allah itu Sami'un Basir, ya, zat yang maha mendengar, maha melihat, yakni mendengar seluruh suara, seluruh apa yang ada di alam semesta, tidak hanya ya kasus yang ada di sababun nuzul, yaitu percakapan antara keluh kesahnya sahabiah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa didengar secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya keluh kesahnya itu tapi seluruh suara. Ah, itu dia. Kita umumkan sesuai dengan keumuman lafadznya, tidak hanya pada kasus yang disebutkan di sababun nuzul. Ya. Jadi tidak boleh kemudian kita berpikir bahwa sifat sempurnanya pendengaran Allah itu hanya terkait dengan kasus ini. Kasus yang disebutkan oleh Aisyah ini, yaitu sababun nuzul dari surah Al-Mujadalah, ya. Tetapi kita harus melihat umumnya lafaz tersebut, kemudian kita ya umumkan, kita terapkan secara umum kepada seluruh apa yang dicakup oleh lafaz tersebut. Taib. وكذلك إذا أخبروا عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته بل هو أعلى أنواع الحق والصدق ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang rasul, para rasulnya, kitab-kitabnya, dan tentang hari kiamat, hari akhir, dan tentang seluruh perkara yang telah lalu ataupun yang akan terjadi, jazamta jazman, engkau benar-benar meyakini, la syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya, annahu haqqun ala haqiqatihi, bahwa ya apa yang disebutkan tersebut adalah hak sesuai dengan hakikatnya. Bal huwa a'la anwa'il haqqi wasidqi, dan bahkan itu adalah ya bentuk hak dan bentuk sidq yang paling tinggi, ya kebenaran dan kejujuran yang paling tinggi. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi haditha, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza amara bi syai'in nadharta ila ma'nah wa ma yadkhulu fihi wa ma la yadkhul wa anna dhalika muwajjahun ila jami'il ummah. Ketika engkau diperintahkan, ketika Allah memerintahkan engkau dengan sesuatu, maka engkau melihat, engkau perhatikan maknanya. Engkau perhatikan juga makna apa saja yang masuk dalam lafaz tersebut dan makna yang tidak masuk dalam lafaz tersebut. Dan engkau perhatikan bahwa perintah tersebut muwajjahun ila jami'il ummah. Ya, diarahkan kepada seluruh umat. Sebabun nuzulnya, nah, bisa jadi ayat tersebut turun ketika ada kejadian ini antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Kemudian turun ayat yang memerintahkan sesuatu. Sababun nuzulnya khusus antara Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tetapi lafadznya umum, mencakup seluruh ya manusia. Tidak hanya kaum muslimin. Seluruh manusia dari zaman tersebut, dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Hingga akhir zaman. Jadi mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, mengatakan lagi bahwa Al-Quran itu tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman ini, itu berarti ya bertentangan dengan kaidah ini. Obat dari syubhat itu adalah kaidah ini, ya. Obat dari syubhat itu adalah kaidah ini. Karena Anda pernah membantah, ya. Anda pernah membantah waktu tahun 2015 dulu, ya. Masya Allah, tidak terasa waktu berjalan. Ada orang yang berusaha memahami ayat-ayat yang turun hanya dibatasi pada sababun nuzulnya. Sehingga itu hanya berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak berlaku lagi setelah itu. Anda bantah pakai kaidah ini. Ya, Anda bantah pakai kaidah ini. Tulisannya di muslim.org.id. Ya. Taib. Naam. Nanti Anda bisa share insyaAllah linknya. Wa kadzalika fi an-nahyi, demikian pula dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza kanat ma'rifatu hududi ma anzalallahu 'ala rasulihi aslul khairi wal falah wal jahlu bidzalika aslul syarri wal jafa. Demikian pula dalam larangan, ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat tentang larangan, melarang tentang sesuatu, dan itu punya sababun nuzul, terjadi ya sesuatu antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat atau dengan orang-orang kafir di situ, ya di zaman itu, kemudian turun ayat yang berisi larangan. Maka ayat yang berisi larangan ini tidak hanya ya mengarah, tidak hanya diarahkan pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan orang-orang di zaman itu saja, tidak, akan tapi diarahkan kepada seluruh manusia. Muslimuhum wa kafiruhum. Baik muslimnya atau kafirnya hingga akhir zaman. Ya. Itu diarahkan kepada seluruh manusia. Al-Qur'an itu diarahkan kepada seluruh manusia, ya. Maka hingga akhir zaman. Jadi tidak ada penghususan ini walaupun ada sababun nuzulnya. Oleh karena itu, mengetahui tentang batasan apa yang Allah turunkan kepada para rasulnya, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah aslul khairi wal falah. Ini adalah kunci kebaikan dan keberuntungan. Dan jahil tentang batasan apa yang Allah turunkan, apa makna yang dicakup oleh perintah dan larangan tersebut, apa makna yang tidak dicakup, mengetahui tentang ini kunci kebaikan dan keberuntungan. Tidak mengetahui tentang ini kunci keburukan, ya, dan kemalangan. Famura'atu hadhihi alqa'idati akbaru aunin ala ma'rifati hududi ma anzalallahu ala rasuli. Maka Memperhatikan kaidah ini itu adalah ya kunci yang paling utama yang bisa menolong seseorang untuk bisa yang bisa membantu seseorang untuk bisa mengetahui tentang batasan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal Qur'anu qad jama'a ajalla al ma'ani wa anfa'aha wa asdaqaha bi awdahi al alfazi wa ahsaniha. Dan Al-Quran itu telah menggabungkan makna-makna yang paling agung, yang paling bermanfaat, yang paling jujur, bi'audhohil alfaz wa ahsaniha. Dengan lafad-lafad yang paling jelas dan paling bagus. Ya. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang berisi perintah dan larangan, maka kata-kata tersebut sudah presisi. Yaitu maksudnya. Kata-kata tersebut sudah presisi. Kalau kata tersebut bermakna umum, maka memang itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkannya. Tetapi pemilihan kata tersebut itu sudah presisi. Oman asdaqu minallahi qila, oman asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih jujur perkataannya, lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa? Tidak ada. Pemilihan kata tersebut, ini Al-Qur'an adalah kalamullah, ya. Maka pemilihan kata tersebut sudah presisi. Ya. Kama qala ta'ala wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ya, tidaklah mereka membawa membawa sebuah sesuatu yang aneh, sebuah hujah yang aneh, sebuah syubhat, ya, illa ji'naka bil haq wa ahsana tafsir. Kecuali kami datangkan kepadamu, ya, untuk mereka dengan sesuatu yang hak dan dengan sesuatu yang lebih bagus, lebih baik dari segi makna, ya. Maka ini adalah yani peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa setiap apa yang ada di Al-Qur'an, setiap lafaz tersebut itu, ya, sudah maknanya adalah makna yang paling baik dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-katanya presisi. Ya. Yuwaddihu dzalika wa yubayyinahu wa yanhaju tariqahu bi al-qa'idati tsaniyah. Ya, maka kemudian, ya, untuk menjelaskan tentang kaidah ini, yaitu ibrahnya adalah terletak pada keumuman lafaz, tidak pada kekhususan sebab, maka kemudian penulis menuliskan kaidah yang ketiga. Ini adalah cabang dari kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, ya, berbunyi al alifu wal lamud dakhilatu 'alal awsafi wa asma'il ajnas tufidul istighraq bihasabi ma dakhalat alaih. Al alif wal lam, alif lam yang masuk pada sifat dan masuk pada ism jins, nanti kita terangkan apa itu, tufidul istighraq bermakna umum bihasabi ma dakhalat alaih, bermakna umum sesuai dengan kata yang dia masuki, yang dimasuki oleh alif lam tersebut. Waqad nassu ala dhalika ahlul usuli wa ahlul ma'rifah wa ahlul arabiyyah wattafaqu ala i'tibari dhalika ahlul ilmi wal iman. Ya, tentang kaidah ini maka para ulama usul dan ulama bahasa Arab itu telah menyebutkan hal ini, menyebutkan kaidah ini, ya, secara nas, secara lafadznya. Dan kaidah ini juga telah disepakati, ya, oleh orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang memiliki iman, ahlul ilmi wal iman. Ini para ulama. Wa mithlu qawlihi ta'ala innal muslimin inam. Ya, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal muslimina wal muslimati, ya, wal mu'minina wal mu'minati ila qawlihi addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima adkhala fi hadhihi al-usul kulla ma tanawaluhu min ma'ani al-islam wal-iman wal-kunud was-sidq ila akhiriha. Ya, jadi tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya, Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang sifat. Kita perhatikan bunyi kaidahnya. Alif lam ketika masuk pada sifat, ya, pada sifat. Maka dia akan bermakna umum sesuai dengan apa yang kata yang dimasuki oleh alif lam tersebut. Dan di sini alif lam masuk pada kata muslimin. Ini sifat, yaitu apa? Orang yang disifati dengan sifat Islam. Laki-laki, muslimat, orang-orang yang disifati dengan sifat Islam, perempuan. Mukminin disifati dengan sifat iman, laki-laki. Mukminat disifati dengan sifat iman, ya, perempuan. Maka ya, kalau kita membaca keseluruhan ayatnya, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirina Allah kathira wal dhakirat addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, disebutkan beberapa sifat di sini. Islam, iman, kemudian kunut, ya, qanitin qanitat, kemudian sidq, shadiqin shadiqat, kemudian sabr, sabirin sabirat, kemudian khusyu', khasyi'in khasyi'at, kemudian yakni tasadduq, mutasaddiqina mutasaddiqat, kemudian as-saum, sifat, ya, mereka berpuasa, shaimin as-saimat, kemudian al-hifdz 'ala furujihim wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, az-zikr, zikrullah wadh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, sifat-sifat ini dimasuki oleh alif lam, maka ini menunjukkan bahwa itu umum, seluruh orang yang disifati dengan sifat-sifat tersebut masuk dalam ayat ini. Adkhala fi hadhihi al-awsaf kullama tanawalahu min ma'ani al-islam wal-iman wal-kunut was-sidq ila akhirha. Ya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam sifat-sifat ini seluruh apa yang dicakup oleh makna Islam, ya, iman, kunut, ya, kemudian sidq, dan ya sampai akhir ayat. Wa anna bi kamali hadhihi al-awsaf yakmulu li sahibiha ma rutiba 'alayha min al-maghfirati wal ajri al-'azim wa bi nuqsanha yanqus wa bi 'adamiha yafkut au yafkit, ya. Naam, jadi ketika seseorang itu merenungkan ayat ini, maka ketika sifat-sifat tersebut ada pada seseorang, semakin sempurna sifat tersebut. Kita lihat ayatnya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya, wal qanitina wal qanitat, dan seterusnya hingga akhir ayat. Akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'addallahu lahum maghfirata wa ajran azima. Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, ya. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang disifati tersebut akan mendapatkan balasan ini. Semakin kuat sifat tersebut ada pada seseorang, semakin besar balasan yang Allah siapkan untuk dia. Semakin kuat sifat Islamnya, sifat imannya, sifat kunutnya, sifat sidaknya, sifat khusyuknya, sifat sober khusyuk, sifat saum, dan seterusnya hingga akhir ayat. Ya, semakin kuat sifat-sifat ini, semakin besar pahala yang Allah janjikan untuknya. Semakin sedikit sifat-sifat ini, semakin sedikit pula pahala yang Allah siapkan untuknya. Ketika sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh seseorang, maka Allah pun tidak menyiapkan balasan untuknya. Ini makna dari perkataan penulis di sini. Ya, wa anna bi kamali hadhihi al-awsaf yakmulu li sahibiha ma rutiba 'alayha min al-maghfirah wal ajr al-'azim. Dengan semakin sempurnanya, dengan kesempurnaan dari sifat-sifat ini ada pada seseorang, maka sempurnalah untuk dia apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ampunan dan pahala yang besar. Dan ketika sifat-sifat itu berkurang pada diri seseorang, maka berkurang pula balasannya. Ketika sifat-sifat itu tidak ada, wa bi'adami hayafkit, Ya, ketika sifat-sifat itu tidak ada pada seseorang, maka tidak ada pula balasannya. Wa hakadha kullu wasfin rutiba alaihi khairun wa ajrun wa thawabun. Wa kadzalika ma yuqabilu dzalika kullu wasfin naha Allahu anhu wa rattaba alaihi atau wa rutiba alaihi, sama saja bisa dibaca demikian, ya. Wa rutiba alaihi wa 'ala al-muttasifi bihi wa 'ala al-muttasifi bihi 'uqubatun. Wa syar warattaba berarti warattaba alaihi wa ala al-muttasif bihi uqubatan wa syarran wa naqsan. Naam. Walaupun rutiba, naam, bisa dibaca juga di sini mansub, ya. Uqubatan wa syarran wa naqsan yakunu lahu min dzalika bihasabi ma qama bihi min al-wasf al-madhkuri. Ya, jadi setiap sifat yang Allah perintahkan kemudian ada balasannya, maka berlaku kaidah tadi, semakin kuat sifat ini balasan itu semakin besar, semakin sedikit sifat ini balasan tersebut semakin kecil. Ketika sifat ini tidak ada, maka tidak ada balasannya. Maka demikian pula sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kekufuran, kefasikan, ya, syirik. Ini adalah sifat-sifat yang Allah larang. Maka ketika sifat tersebut semakin besar pada seseorang, semakin besar pula hukuman dan azab dan keburukan pada dia. Semakin berkurang sifat-sifat tersebut, semakin berkurang pula ya hukuman dan keburukan dan azab yang disiapkan oleh Allah untuk seseorang tersebut. Dan ketika sifat-sifat buruk ini tidak ada, maka hukumannya pun tidak ada. Ya. Al-hukm idza 'ulliqa 'ala wasfin izdada bi ziyadati dzalika al-wasfi wa naqasa bi naqsihi. Sebuah hukum ketika dikaitkan pada sebuah sifat. Seperti misalnya ayat ini, hukumnya apa? Allah berikan ampunan dan pahala yang besar. Ini hukumnya. Dikaitkan kepada sifat tertentu. Sifatnya apa? Sifat Islam, sifat iman, sifat kunut, sifat sidab, dan seterusnya. Ya. Maka ini, hukum ketika dikaitkan pada sebuah sifat, izdada biziyadati dzalikal wasf. Maka hukum tersebut semakin bertambah ketika sifat-sifat tersebut semakin bertambah. Wa naqasa bi naqsi, dan hukum tersebut semakin berkurang ketika sifat-sifat tersebut semakin berkurang. Ini harus digarisbawahi, ya. Li'annal hukm al-mu'allaq 'ala wasfin yadullu 'ala illiyati dzalikal wasfi. Karena ketika hukum itu dikaitkan kepada sebuah sifat, maka ini menunjukkan bahwa sifat tersebut adalah illah. Ketika sebuah hukum dikaitkan pada sebuah sifat, maka ini menunjukkan bahwa sifat tersebut adalah illah dari hukum tersebut. Illah dari hukum tersebut. Wal hukum, ini yang ini digaris bawahi, ya, dan dicatat, ini penting. Wal hukum yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman wa quwatan wa da'fan. Kaidah ini juga ana gunakan ketika membantah orang yang tadi ana bantah di tahun 2015 tadi, ya, 2015 akhir kalau tidak salah. Wal hukum yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama illahnya, ada atau tidak adanya, kuat atau lemahnya. Maksudnya apa? Kalau illahnya ada, hukumnya ada. Kalau illahnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Kalau illahnya makin kuat, hukumnya makin kuat. Kalau illahnya makin lemah, hukumnya juga makin lemah. Ya, seperti ayat yang tadi, contoh ayat yang di atas, illahnya, apa hukumnya? Hukumnya dulu, kita tanya hukumnya dulu. Hukumnya apa? Allah siapkan untuk mereka, orang-orang yang disebutkan, ya, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Apa illah dari hukum ini? Illahnya adalah Islam, iman, kemudian kunut, sidak, dan seterusnya, ya, sober, khusyuk, dan seterusnya. Maka ini adalah illahnya. Semakin kuat illah tersebut ada pada diri seseorang, semakin kuat hukumnya, semakin besar pahala dan ampunan yang Allah berikan untuknya. Semakin kecil illah tersebut, semakin kecil pula balasan yang Allah siapkan untuknya. Al-hukm idza 'ulliqa 'ala wasfin fa innahu yaqwa bi quwwati dzalikal wasfi wa yad'ufu bi dha'fihi. Ya, hukum ketika dikaitkan pada sebuah sifat, maka hukum tersebut menguat dengan kuatnya sifat tersebut dan melemah dengan lemahnya sifat tersebut. Fa idza qulta innal mu'mina lahu ajrun 'azim. Kalau engkau berkata misalnya, sesungguhnya seorang mukmin memiliki pahala yang besar. Maka di sini hukumnya adalah dia memiliki pahala yang besar, dia akan diberikan pahala yang besar. Ilahnya apa? Iman. Ya. Maka fakullama qawiyal imanu qawiyal ajru. Maka ketika iman itu semakin kuat, maka pahalanya juga akan semakin kuat, semakin besar. Wa kullama da'ufa da'ufal ajr. Dan ketika iman tersebut melemah, maka pahalanya pun semakin kecil. Ya. Ini berarti apa? Ini penerapan kaidah ya terhadap masalah akidah, terhadap masalah akidah. Ini penting ya. Jadi kaidah tadi, kaidah kedua al-ibrah bi umumil alfat la bi khususil asbab, dan juga kaidah yang ketiga ini al-alif wal lam ad-dakhilah ala awsaf wa asma'il ajnas tufidul istighraq bihasabi ma dakhala alaihi. Kaidah ketiga ini juga bisa diterapkan pada masalah akidah, bahkan itu yang lebih penting untuk kita renungkan, untuk kita tadabburi, untuk kita tafakkuri ya. Baik, wa kadzalika mithlu qawlihi ta'ala innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin alladzina hum ala salatihim daimun, dan seterusnya. Amun bijinsil insan. Innal insan. Sekarang setelah penulis membahas tentang bahwa alif wal lam. Alif lam ini maksudnya al di sini ya. Al muslimin, al musliman, al mukminin, al mukminat. Itu maksudnya alif lam di sini. Alif lam yang masuk pada sifat. Sifat apa? Sifat muslim, sifat sifat mukmin, sifat Islam, sifat iman dan seterusnya. Ini mencakup makna umum. Kita katakan tadi, seluruh orang yang memiliki sifat Islam, iman, kunut, sidat, ya, sabar, khusyuk, ya, tasadduq, saum, kemudian al-hifat ala furujihim, kemudian zikrullah, sifat-sifat ini ketika dimiliki oleh seseorang, maka dia berhak atas hukum yang disebutkan oleh Allah di situ, yaitu apa? Ampunan dan pahala yang besar. Taib, sekarang contoh alif lam yang masuk pada isim jins. Isim jins itu isim kata, sebuah kata yang menunjukkan jenis. Itu gampangnya ya. Ini kita ambil definisi mudahnya saja insyaallah. Kalau mau presisi ini dibahas di ilmu nahwu ya. Yaitu apa? Seperti kata insan, insan itu ya menunjukkan jenis tertentu, berbeda dengan jenis jin, berbeda dengan jenis malaikat, berbeda dengan jenis bahimah binatang. Jadi ada jenis manusia, ada jenis jin, ada jenis malaikat, ada jenis binatang gitu ya. Jadi insan itu menunjukkan jenis. Dia disebut ismul jins. Jamaknya adalah asmaul ajnas. Itu jamaknya. Maka ketika alif lam masuk pada kata-kata seperti ini, dia juga mencakup umum. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu ya penuh dengan diciptakan dengan penuh ya keluh kesah dan pelit. Ya, sungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah dan pelit. Idza massahu syarru jazua. Kalau keburukan menimpa dia, maka dia berkeluh kesah. Wa idza massahu alkhairu manua. Kalau kebaikan ya diberikan padanya, maka dia pelit. Ya. Di sini disebutkan al-insan. Hah? Di sini disebutkan al-insan. Ini menunjukkan bahwa seluruh manusia disifati dengan sifat ini. Kecuali yang dikecualikan. Seluruh manusia disifati dengan sifat ini kecuali yang dikecualikan. Ya. Fakullu insanin hadza wasfuhu. Ya, mengapa? Karena di sini lafadznya am bijinsil insan. Ada alif lam masuk pada kata insan, ini umum pada seluruh jenis manusia. Maka seluruh manusia inilah sifatnya. Suka berkeluh kesah, kemudian pelit. Kalau tertimpa keburukan, mengeluh. Kalau tertimpa kebaikan, ya, dapat rezeki, pelit, ya. Illa man istathnallahu biqaulihi illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, dan seterusnya. Ya, maka ini kecuali apa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia memiliki sifat ini kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lanjutan ayat setelahnya ya Allah menyebutkan pengecualian-pengecualian. Ya, maka ini adalah contoh penerapan dari kaidah ini. Ya, dan lagi-lagi, ini masalah apa? Ini masalah akidah. Ini masalah tazkiyatun nufus. Menjelaskan kepada kita bahwa manusia seluruhnya memiliki sifat ini. Kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bukan masalah fikih, ini masalah akidah. Ya, masalah tazkiyatun nufus. Jadi, kaidah-kaidah ini penting sekali ya ikhwan. Imam saya. Ya. Penting sekali dalam rangka supaya kita bisa mentadaburi Al-Quran dengan pemahaman yang sahih. Dengan pemahaman yang benar. Dan supaya kita bisa menggali faidah yang banyak. Kalau kita hanya membuka, kalau kita hanya mempelajari tafsir dari kitab tafsir, ya, maka kita hanya akan mendapatkan faidah apa yang dituliskan oleh kitab tafsir tersebut. Tapi ya, kalau kita memiliki, memahami kaidah-kaidah ini, maka kita bisa langsung melihat lafaz dari ayat tersebut, langsung kita bisa menggali faidahnya. Walaupun itu tidak dituliskan secara letterlek di kitab tafsir. Mengapa? Karena kita sudah belajar kaidahnya. Kita belajar kaidahnya, kita kemudian menerapkan kaidah tersebut ke ayat ini, ke ayat yang kita baca, kemudian kita bisa menyimpulkan. Coba kita lihat misalnya, kalau kita baca di terjemahan, apalagi terjemahan ya, apalagi terjemahan. Kalau kita baca di kitab tafsir misalnya, kitab tafsir bahasa Arab, ya, bisa jadi ini cuma dijelaskan bahwa manusia itu memiliki sifat ya berkeluh kesah, kemudian pelit dan seterusnya. Tapi tidak ditekankan bahwa ini umum seluruh manusia, kecuali yang dikecualikan. Adanya faidah ini menunjukkan kepada kita bahwa ya apa? Hidayah itu mahal. Kalau kita termasuk dalam ya orang-orang yang dikecualikan, yang disebutkan oleh Allah di ayat-ayat berikutnya tersebut, maka itu akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sini misalnya, kama anna qaulahu wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Ya, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Lihat di sini. Al-insan digunakan. Ya'ni kullu insanin muttasifin bil khasar. Kullu insanin muttasifun bil khasar. Ya'ni apa? Seluruh manusia itu disifati dengan kerugian. Ya. Seluruh manusia tidak terkecuali. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan amalan yang beramal soleh. Dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka makna umum di sini bisa jadi tidak ditekankan di kitab tafsir, bisa jadi tidak ditekankan apalagi di terjemahan, ya. Tetapi kalau kita sudah tahu kaidah ini ada alif lam masuk pada kata insan. Ini berarti apa? Ini berarti umum mencakup seluruh manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita memiliki sifat-sifat yang dikecualikan di sini, ini berarti apa? Ini berarti pengecualian dari seluruh manusia yang banyak tersebut. Kita mengetahui hal ini membuat kita ya mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semakin ya merasakan bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, baik hidayah Islam ataupun hidayah sunnah, bagaimana mereka kemudian akan berujung pada kerugian. Baik kerugian secara abadi untuk orang kafir, atau bisa jadi kerugian secara sementara bagi orang-orang yang tidak kenal hidayah sunnah. Masih mengerjakan kebid'ahan misalnya. Masih mengerjakan ya tasabbuh bil kufar, masih wala kepada orang kafir, dan seterusnya. Ya. Maka semakin kuat sifat-sifat yang disebutkan di sini. Lihat. Kita juga mempelajari kaidah tersebut. Nah, semakin kuat kaidah-kaidah yang semakin kuat sifat-sifat illah-illah yang ada di sini. Iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kebaikan. Semakin antum memiliki sifat-sifat tersebut, semakin antum terjauhkan dari kerugian. Apa lawan dari kerugian? Keberuntungan. Semakin antum akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan. Semakin kuat sifat-sifat ini, semakin beruntung antum. Semakin sedikit sifat ini, semakin lemah sifat ini, semakin sedikit keberuntungan antum. Dan apa sifatnya di sini? Anda tekankan sekali lagi, empat sifat yang disebutkan oleh Allah di sini. Iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, yakni dakwah. Dakwah. Dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Maka wa amsalu dzalika katsir, contoh-contoh tentang hal ini banyak sekali. Hadzal jinsu li anna Syekh rahimahullah dzakara al-wasfa wal jinsa wa hadza mithalu ismil jins. Ya, ini contoh-contoh untuk ism jins. Adapun untuk wasf, untuk sifat sudah dicontohkan oleh penulis di ayat ini, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati dan seterusnya. Kemudian penulis mencontohkan tentang alif lam ketika itu masuk pada ism jins, ismul jins. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan ya, kajian kita esok hari insya Allah di jam yang sama. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah. Berapa ini? Kaidah ketiga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kemudahan untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya dan mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.